berdoa, apakah seorang imam di khutbahnya pada saat dia butuh untuk berdoa istisqa, maka silakan sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek Abu Yusuf, tata cara istisqa di salat, bersalat itu maksudnya salat dulu baru khutbah. Apa yang mendasari musim kemarau itu memanjang? Haram. Siapa? Mas Iwan. Dosa. Hasan. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika hendak istisqa? Obat. Tobat, semuanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ketaatan ini yang mendatangkan rahmat. Baik. Dan hujan adalah rahmat dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna al-qur'ana amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit adalah hujan, dari bumi adalah tumbuhan. Akan tetapi mereka kadzabu, mendustakan, maka kami pun menghadap mereka karena apa yang mereka lakukan. Memang barakallahu fikum sama seperti sholat Id. Cuma di sholat Id orang memakai pakaian yang apa indah, wangian, barakan baru. Sementara di sholat istisqa tidaklah demikian. Justru dinampakkan ini ada istikan, tidak menampakkan perhiasan, tidak dengan kegembiraan. Barakallahu fikum. Mutawadian, mutahasyian, mutadallilan, mutadarri'an. Itu yang mestinya dilakukan ketika kita keluar melakukan salat istisqa. Al-masalatul khamisah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salam rasulillah. Al-masalatul khamisah, al-khutbatu fiha. Yusannu an yakhtubal imamu fi salatul istisqa bi khutbatin wahidatin ba'da salah. Disunnahkan bagi seorang imam untuk berkhutbah. Taib khutbah al-istisqa, taib dengan satu khutbah setelah salat. Fatakunu jami'ah wa syamilah. Hendaknya yang dikandungi oleh khutbahnya imam ini, taib bahwa khutbahnya jami'ah, yakni taib sempurna, menyeluruh. Ya'mur biha bitawbati wa kasratis sadaqah, memerintahkan manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan maksiat itu sebagai penghalang turunnya hujan. Wa kasratis sadaqah, dan diperbanyak sedekah, wa ruju'u ila Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Wa yanbaghi an yaktsira bil khutbati min al istighfar, dan hendaknya seorang imam ketika dia berkhutbah memperbanyak istighfar dalam khutbahnya. Wa qira'atil ayatil lati ta'muru bih, dan membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk tobat istighfar. Wa yukthiru minad du'a'i li talabil ghais, dan memperbanyak doa meminta air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa qawli Allahumma aghisna, ya Allah turunkanlah hujan untuk kami. Waqalu Allahumma askina ghaysan mughitha. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang menolong, membantu kami. Mari'an mari'a, ajilan ghairu ajil, nafi'an ghairu dar. Mari'a yang bagus, yang menyegarkan, ajilan ghairu ajil, segera dan tidak ditunda-tunda, nafi'an, dalam kondisi air hujan yang memberikan kemanfaatan, bukan membahayakan. Wa mana mari'a sahlan tayyiba. Baik. Mari'a dalam ayat ini, dalam doa ini, mari'a yakni sahlan tayyiba, mudah dan bagus. Wa mari'a taib muhassaban, menggemburkan, menyuburkan. Baik. Mari'an mari'a. Barakallahu fikum, yang bagus, menyuburkan. Dan memang barakallahu fikum, hujan ini sangat menyuburkan sesungguhnya. Wa qulu Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Termasuk yang dibaca oleh seorang imam dalam khutbahnya, ya doa tadi, Allahumma askina ghaysan mughithan mari'an mari'a, ajilan ghairu ajil, nafi'an ghairu dar. Memberikan kemanfaatan dan tidak mendatangkan kemudaratan. Karena boleh jadi hujan mendatangkan kemudaratan. Kalau terlalu banyak, barakallahu fikum, melimpah, sehingga boleh jadi terjadi banjir. Baik. Meluapnya tanggul, pecahnya bobolnya bendungan dan seterusnya. Baik, mendatangkan malapetaka bahkan. Maka kita berdoa meminta hujan, bukan cuma sekedar meminta hujan begitu saja lah. Meminta baik apa? Meminta hujan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sama seperti meminta umur panjang di atas kebaikan, jangan cuma sekedar minta umur panjang. Baik. Minta umur panjang, panjang umurnya sampai pikun. Barakallahu fikum. Sehingga membuat repot anak-anak keturunannya. Nasallahu alaihi wa sallam. Baik. Minta yang baik. Maka minta hujan, hujan yang berkah, mendatangkan kebaikan. Di antara doanya, Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta, antal ghaniyyu wa nahnu al fuqara. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah sesembahan. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Antal ghaniyyu, engkaulah yang maha kaya, wa nahnu al fuqara, dan kamilah yang miskin. Anzil alaina al ghaitha, turunkanlah kepada kami air hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin, dan jadikan apa yang kau turunkan kepada kami kekuatan, wa balagan ila hin, dan bekal sampai tempo yang engkau tentukan. Wa nahwa dzalika, dan yang lainnya dari doa-doa. Wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika hatta kana yura ba'du tibayadu ibtayhi. Baik. Begini beliau mengangkat tangannya. Barakallahu fikum. Doa ma'rufnya seperti ini. Baik, seperti ini. Di hadapan darah kita, kita menyatukan dua telapak tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi doa istisqa memang kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, ini imam maksudnya. Sampai nampak kedua putihnya, ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih. Wa yarfa'un nasu aydiyahum, dan manusia-manusia pun mengangkat kedua tangannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastasqi fi salatil jum'ati rafa'an nasu aydiyahum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah Jumat dan mengangkat kedua tangannya, dan sahabat pun mengangkat kedua tangannya. Baik. Wa yukthiru minas salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dzalika min asbabil ijabah. Dan hendaknya dia juga memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini termasuk sebab-sebab dijawabnya atau dipenuhinya permintaan. Ah, ini barakallahu fiik yang mesti dilakukan oleh seorang imam dalam khutbahnya. Al-masalah sadisah, as-sunnah allati yanbaghi fi'luha fiha. Sunnah-sunnah yang mestinya dilakukan padanya. Baik, yakni pada istisqa. an yukhira min ad-du'a al-ma'thur 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Disunnahkan untuk memperbaca doa-doa yang ma'thur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaqbilu qiblata fi akhir ad-du'a wa yuhawwilu rida'ahu. Dan seorang imam menghadap ke kiblat membelakangi makmumnya di akhir doanya. Wa yuhawwilu rida'ahu dan membalik pakaiannya, yakni yang kiri ke kanan, kanan kiri. Fayaj'al yamina 'ala al-shimal wa shimal 'ala al-yamin, menjadikan kanan kiri ke kiri yang kanan, wa kadzalika ma yashabaha ar-rida' kal aba'a wa nahwiha, dan yang lainnya dari pakaian-pakaian. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hawala ila an-nas dhahrahu. Dan telah sabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi manusia dan menghadap ke kiblat untuk berdoa. Taqabbala kiblat thumma hawala ridahu wa qila al-hiwa fi wa qila al-hikmatu min tahwil ar-ridai at-tafa'ul bi tahwil al-hal amma 'alayhi. Ada yang mengatakan bahwa merubah posisi pakaian ini termasuk tafa'ul, harapan semoga juga berubah. Berubah posisi mereka dari kondisi paceklik, kekeringan, barakallahu fikum, menjadi subur dan terpenuhi hajatan-hajatan mereka. Nah, itu yang pertama. Baik, memperbanyak doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yusannu an yakhruja ila salatil istisqa jami'ul muslimin. Disunnahkan untuk keluar menuju salat istisqa seluruh kaum muslimin, hatta nisa wasimyan, perempuan-perempuan dan anak-anak pun. Yang ketiga, yusannu al-khuruju ilaiha bi khudu'in wa khusyu'. Disunnahkan keluar menuju lapangan untuk melakukan salat istisqa dengan khudu, ketundukan dan khusyuan, wa tadallul, kerendahan. Faqad kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam istisqai mutadallilan mutawadhi'an mutakhashyan mutadarri'a. Sungguh keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju salat istisqa dalam keadaan mutadallilan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, mutakhashyu, khusyu, mutadarri', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cengenges, bercanda, masih ketawa-ketawa, bahkan terbahak-bahak. Oh, berarti masih ada tanda-tanda barakallahu fikum kenikmatan yang banyak. Berarti mereka masih belum butuh terhadap apa? Dengan air. Mereka belum merasa kesulitan, kesusahan. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Ini yang mesti ada, barakallahu fikum. Yang keempat, yusannu 'inda nuzul al-matar ay yaqifa fi awwalihi li yusiba minhu yaqul Allahumma sayiban natiya was-sayibu al-munhamir al-mutadabbik wa yaqulu mutahiran bi-mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Disunnahkan ketika awal pertama kali turun hujan, ayyakifa fi awwalihi, dia tetap berdiri di awal turun diturunnya hujan agar supaya hujan itu membasahi dirinya, sambil berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang deras ini dengan membawa kemanfaatan. As-sayyib ada al-munhamir al-mutadaffiq, yakni hujan deras. Wa yaqulu, sambil mengatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kalau sudah selesai hujan, dia hendaknya berdoa, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Masyaallah, tuntunan barakallahu fikum ketika kita berhubungan dengan masalah hujan. Hujan tidak turun, kita berdoa dengan doa yang waris. Pada saat hujan turun, kita berdoa lagi, Allahumma sayiban nafi'a. Hujan selesai, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Taala, Allahumma mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hujan karena keutamaan daripadanya dan rahmat daripadanya. Barakallahu fikum. Bukan yang dikatakan oleh orang, mutirna bi nau'i kada wa kada. Kita diberi hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu. Baiklah. Tapi kita diberi hujan karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kelima, wa idza kasara al-matar. Kalau hujan sudah terlalu banyak. Baik. wa khifa minad darar, dan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan, kesulitan, maka disunnahkan untuk berdoa dengan doa ini, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi di tempat-tempat yang lain masih butuh hujan, tapi kami ya sudah cukup. Allahumma hawalaina, Allahumma anzil matar hawalaina, di sekitar kami dan bukan atas kami. Allahumma ala dirabi wal akami wa butunil awdiyati wa manabiti syajar, ya Allah turunkanlah hujan itu ala dirab, ya barakallahu fikum, tempat-tempat pengembalaan, wal akam, hutan-hutan tempat tumbuhnya, wa butunil awdiyati, di lembah-lembah, dan manabiti syajar, di gunung-gunung dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Wajrab al-jibalus sagir wal-akam jamu akamah bukit, wat-tul abdirab jibal gunung yang gunung kecil, barakallahu fikum, wal-akam jamu akamah yani bukit, wahiyat-tul wahuwa majitama'a minal hijarati fi makanin wahid, yani terkumpulnya atau daerah yang terkumpulnya bebatuan di satu tempat namanya akam. Turunkan hujan di sana ya Allah, di tempat-tempat pengembalaan, di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, daerah-daerah yang sangat membutuhkan air hujan. Ini doa barakallahu fikum, namanya doa istisha, barakallahu fikum, doa istisha. Kalau doa minta hujan namanya istisqa, doa talabus suqya, minta hujan. Doa istisha, doa talabus sahu, supaya terang, supaya cerah. Kata Rasulullah Ta'ala mengisahkan, tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu pekan barakallahu fikum, satu kepekan hujan turun dari Jumat ke Jumat. Di Jumat yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqatil sabul, hancur benda-benda kita karena hujan. Maka doalah ya Allah, ya Rasulullah, Allah SWT, untuk dihentikan hujan ini. Kata Rasul, kata Anas, tidaklah Rasulullah SAW menunjuk ke satu tempat kecuali akan langsung menjadi terang. Sehingga tidak kita keluar dari masjid kecuali dalam kondisi terik matahari yang sangat. Barakallahu fiik. Namanya doa istisha. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Ya, tuntunan syariat kita masya Allah lengkap. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, masya Allah, ilahuna subhanahu wa ta'ala.